فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات أعزكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh, yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ilmu yang bisa menjadikan kita istiqamah di atas agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, yang kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Amin. Ikhwani fiddin azzakumullah, di kesempatan malam hari ini kita sedikit berbicara tentang masalah ilmu, terkhusus ciri-ciri atau tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu cirinya kayak gimana? Tandanya seperti apa? Ya. Karena sebagaimana kita tahu, ya, banyak orang yang belajar. Ya. Banyak orang yang juga mencari ilmu. Tapi kok ya, kalau kita lihat, katanya orang berilmu, tapi kok tingkah lakunya kayak gitu, ya. Perangainya seperti itu, ucapan ada yang sebatas apa namanya, dari sisi tindak tanduknya atau ucapannya tidak menunjukkan seorang yang beradab. Ada yang lebih parah lagi, yang menunjukkan perbuatannya itu justru malah perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat. Ya. Atau bahkan sampai pada perkara-perkara yang kufur, musyrik, katanya orang yang berilmu. Ya kok bisa kayak gitu? Nah makanya penting bagi kita untuk mengetahui tanda atau ciri ilmu yang bermanfaat, agar bisa menjadi barometer atau apa ya, bisa menjadi tolak ukur. Ilmu yang selama ini kita pelajari sih jadi ilmu bermanfaat atau enggak. Kayak gitu. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, terkait dengan masalah ini, saya ambilkan atau saya bacakan faedah yang disebutkan oleh al-allamah Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mensyarah ya, manzumah beliau sendiri, yaitu manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Di awal-awal atau di mukaddimah beliau, dalam mukaddimahnya, beliau mengatakan dalam manzumahnya, ya, dalam syairnya, beliau mengatakan, I'lam hudita anna afdolal minan ilmu yuzilu syakka anka wadzaron. Beliau mengatakan, ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau, atau semoga engkau mendapatkan hidayah. Ketahuilah, semoga engkau mendapatkan hidayah, bahwasannya anugerah yang paling afdol adalah ilmu. Kata beliau, ketahuilah semoga engkau diberi hidayah, bahwasannya anugerah yang paling utama, menghilangkan keraguan dan menghilangkan kotoran. Ini perkataan beliau di dalam manzumahnya atau di dalam syairnya. Kemudian beliau sendiri di dalam syarahnya mengatakan, yakni anna minanallahi alal ibadi katsirah. Kata beliau, bahwasanya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu banyak, banyak sekali. Bahkan tidak terhitung. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Allah juga mengatakan dalam ayat yang dalam surat yang sama, dalam surat An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada diri kalian dari berbagai macam nikmat, maka itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah itu banyak sekali, tidak bisa kita hitung. Ya. Tetapi kemudian beliau mengatakan, ya, dari sekian banyak nikmat Allah, anugerah Allah yang tidak bisa kita hitung itu, wa afdalu ma mannallahu ala ibadihi, ya, huwa al-ilmu nafi'. Dan yang paling afdol, yang paling utama yang Allah anugerahkan kepada hambanya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itulah nikmat yang paling besar. Baik. Kenapa ilmu yang bermanfaat nikmat yang paling besar? Kenapa Mas? Siapa yang mau mencoba menjawab? Karena itu santri ceritanya kan? Ya bukan ceritanya, memang beneran ya. Bukan sekedar cerita. Ya. Ya. Apa Mas? Kenapa ilmu yang bermanfaat itu nikmat yang paling agung? Siapa yang mencoba jawab? Lagi belajar atau dalam taraf belajar. Kalaupun jawab salah, itu enggak apa-apa. Nah, latihan berpikir, mengingat-ingat. Ya. Tapi kalau sudah nanti, ya, saatnya di lapangan, maksudnya di masyarakat, ditanya, jawab, nah itu yang tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan. Ya. Tapi kalau dalam masa belajar, boleh, bukan boleh sembarangan maksudnya ya. Maksudnya, boleh menjawab setahunya, ya, sebatas yang dia tahu. Salah, tidak apa-apa, mau belajar. Nek wis ora salah maning ora usah belajar, ya kan? Makanya belajar kuwi karena ya bukan salah, kan kayak gitu. Baik. Ada yang mencoba menjawab? Ah. Ayo pada berani. Ya. Yeah. Masyaallah, barakallahu fiik. Kenapa, Mas? Hah? Barakallahu fiik. Baik. Tak pancing sedikit-sedikit lah ya. Nah. Tugas kita hidup di dunia apa? Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya apa, Mas? Naam barakallahu fiik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya jin dan manusia itu beribadah hanya kepada aku, kata Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Tayyib. Kalau tujuan kita diciptakan itu untuk ibadah. Ya, sekarang pertanyaan nih. Ya. Allah ketika nyuruh kita ibadah, ibadahnya terserah kita apa enggak? Hah, terserah. Monolah terserah ibadah Arab kayak apa, ya kan? Arab jungkir, Arab berbalik, Arab sambil tiduran, ya. Arab modelnya kayak apa terserah lah. Arab karo nyanyi-nyanyian, ya. Arab karo tepuk-tepuk atau sambil loncat-loncat, terserah kayak gitu. Iya enggak? Iya, terserah ibadahnya. Ndak, barakallahu fiik. Tidak. Ya, Allah memerintahkan kita ibadah, ya. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ya. Baik. Sebelum kita lanjut. Orang yang misal ya, antum lah ya. Di santri saja dikasih tugas piket. Ya. Atau dikasih tugas sama gurunya, sama ustadznya. Misal ya. Terus antum enggak ngerjakan tugas. Nah. Kira-kira dapat hadiah apa dapat hukuman? Pertanyaan cuma dua loh ya. Dapat hadiah apa dapat hukuman? Nah. Bukan guru yang lah serapa apalah. Nah. Melasi bocah cilik. Nah, enggak. Nah. Dapat hadiah apa dapat hukuman? Hadiah. Seneng ya. Mending orang ngerjana. Ya kan? Dapat hadiah sih. Dapat hadiah apa hukuman mas? Dapat hukuman. Tayyip. Demikian juga kita. Ya. Mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Kalau orang yang enggak melakukan tugas atau taruhlah lah, melakukan tugasnya asal-asalan sekarpe dewek. Ya. Yeah. Misalkan santri dikasih tugas, misal ya. Yeah. Nyalin surat Al-Falaq misal, contoh ya. Yeah. Ditulis yang bagus, semirip mungkin dengan yang di mushaf, misal ya. Terus antum malah ngerjain gambar apa ya, ngumpulkan tugasnya malah gambar taman. Kira-kira gimana? Dapat hadiah? Wah, bagus teman ge, Mas. Nah, kemudian dapat hadiah? Nah. Ya enggak? Dapat hadiah? Nah, ya enggak. Wong tugasnya suruh nulis surat Al-Alaq kok malah ngumpulin gambar taman. Demikian juga ya. Orang yang dapat tugas ibadah kepada Allah, apa? Iya, tugas ibadah untuk ibadah, tugas dari Allah untuk beribadah kepada Allah saja. Dia ada orang yang enggak mengerjakan tugas atau ada orang yang mengerjakan tugas tapi asal-asalan sekarepe dewek. Ibadah sekarepe dewek. Ya. Maunya sendiri. Ya, tidak diterima sama yang ngisi tugas Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima yang kayak gimana? Yang dia ngerjakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan. Perintahnya ngapain? Ya itulah yang dikerjakan, kan kayak gitu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ya mempersyaratkan ibadah itu apa? Syarat ibadah Mas supaya diterima oleh Allah. Hah? Syarat ibadah apa saja Mas? Ikhlas, satunya lagi? Hah? Hah? Ikhlas dan? Hah? Mutaba'ah, barakallahu fiik. Yang jelas Mas, jangan takut salah. Salah enggak apa-apa tadi kan? Enggak apa-apa salah. Nah, yang jelas, yang kenceng enggak apa-apa. Atau barangkali anaknya enggak dengar aja mungkin ya. Antum sudah keras teman. Anaknya yang enggak dengar barangkali. Nah, ikhlas dan mutaba'ah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya. Yeah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Yeah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih, sebagaimana disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Nasa'i, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan min qalbi wa tughiya bihi wajhu." Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dari dalam hatinya, wa tughiya bihi wajhu, dan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mutaba'ah, hadis yang ma'ruf, ya, yang sering kita dengar atau bahkan sudah kita hafal. Ya. Dalilnya apa Mas? Yang mutaba'ah? Hah? Siapa yang jawab? Hah? Apa mas? Tidak diterima amal kalau tidak ada contohnya kayak gimana? Hah? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rudduna barakallahu fi. Siapapun dia yang melakukan amalan, amalan apapun itu. Di sini, naqirah fisyaki syart. Isimnya naqirah, amalan dalam konteks syart. Kata para ulama, an-naqirah tu fisyaki syarti tufidul umum. Memberikan faedah umum. Sehingga amalan bentuk apapun. Ya, ibadah model kayak apapun. Ya. Kok tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Tapi sekarang lanjut tadi. Orang yang tidak ngerti ilmunya. Tidak ngerti kalau ibadah itu harus ikhlas. Tidak ngerti kalau ibadah itu harus mutaba'ah. Atau ngerti tetapi mutaba'ah. Tidak ngerti Nabi mencontohkan ibadah kayak gimana. Tidak tahu. Ya gimana amalnya akan diterima. Ya. Gimana amalnya enggak akan diterima oleh Allah kalau tidak dibangun di atas ilmu. Hanya amalan yang dibangun di atas ilmu yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berilmu, dia ngerti bagaimana cara ikhlas. Banyak di antara kaum muslimin yang menganggap, ya, kalau orang ikhlas itu, tidak ikhlas itu kalau mengharapkan imbalan. Kan kayak gitu ya. Kalau mencari imbalan itu baru tidak ikhlas. Ya. Kan kayak gitu. Oh, serah ikhlas. Aku ikhlas lah, orang popo. Maksudnya orang minta imbalan. Tidak terbayang sedikit pun di antara mereka. Bahwasanya ingin dipuji, ingin disanjung, justru inilah yang merusak keikhlasan. Adapun seorang melakukan amal, kemudian dapat upah, ya, tidak selalu ya, ada kapan dia merusak keikhlasan dan kapan dia tidak merusak keikhlasan, ada perinciannya di situ, ya. Tetapi intinya apa? Tidak selalu merusak keikhlasan kalau dia menerima upah. Tidak selalu. Tetapi kalau dia itu beramal tetapi dalam rangka untuk mencari sanjungan supaya dapat pujian, ya, supaya dimuliakan, atau khawatir dapat celaan, ya, khawatir diomong tetanggane. Jadi dewek-dewek orang puasa misalkan pas Ramadan, ya. Lah melu-melu puasa lah buat diomong tanggane, misalkan. Ya. Nggak sholat ke masjid, nggak Jumatan misalkan. Ah melu Jumatan lah. Kenapa? Bukan diomong tanggane. Liane pada nang masjid. Kabeh masa dewekan orang nang masjid. Nah. Berarti ini justru dia melakukan amalan itu, ibadah itu khawatir dapat celaan. Inilah justru yang merusak keikhlasan. Itulah salah satu bentuk dari riya yang paling dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Ya. Nabi ditanya, Nabi mengatakan sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian Nabi ditanya, apa itu syirik kecil? Beliau mengatakan riya. Riya itu apa riya? Nah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, beliau memberikan definisi riya yang simpel tetapi mengena. Beliau mengatakan yang namanya riya itu adalah izharul ibadati liqasti ru'yatin nas laha fayuhmat sahibuha. Kata beliau yang namanya riya itu adalah izharul ibadah, menampakkan ibadah, ya, supaya diketahui oleh orang dengan maksud supaya orang itu tahu, menampakkan ibadah supaya orang itu tahu kalau dia itu beribadah. Untuk apa? Fayuhmad sahibuha. Agar pelakunya itu dipuji. Intinya apa? Orang yang menampakkan ibadah, ya, supaya dapat pujian, dapat sanjungan, itulah riya. Itulah yang merusak keikhlasan, meskipun tidak dapat upah. Ya, ini yang tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin. Kalau tidak tahu ini, ya bisa jadi banyak di antara amalannya rusak. Ibadahnya tidak ada gunanya. Demikian juga orang yang tidak ngerti bagaimana sunah-sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ngerti bagaimana Nabi berwudu, tidak ngerti bagaimana cara sholat yang benar sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah-ibadah yang lainnya pun demikian, tidak tahu itu semuanya. Asal-asalan dalam melakukan tugas, ya gimana akan diterima? Baik. Maka ini menunjukkan apa? Pentingnya ilmu dalam masalah ibadah. Dalam masalah mengerjakan tugas ini. Ya. Tujuan kita kan beribadah. Supaya nanti dapat kemuliaan di akhirat. Gimana dapat kemuliaan di akhirat? Kalau tugasnya enggak diterima. Ya. Makanya di sana diriwayatkan dari sebagian salaf ya. Di antaranya dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah menulis ya, sebuah surat kepada penduduk Madinah. Di antara isinya beliau mengatakan, man ta'abbada bighairi ilmin. Man ta'abbada bighairi ilmin. Siapa yang dia beribadah tanpa dasar ilmu. Kana mimma yufsid akthar mimma yuslih. Kana mimma yufsid. Maka ya, adalah kerusakan yang ditimbulkan itu lebih banyak dibandingkan dengan mimma yuslih, kebaikan yang dihasilkan. Man ta'abbada bi ghairi ilmin kana mimma yufsidu akthar mimma yuslih. Siapa yang dia beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka kerusakan yang dihasilkan itu lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang didapatkan. Ya karena tadi tidak ngerti gimana ikhlas. Tidak ngerti bagaimana mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak dapat apa-apa kerugian yang dia dapatkan. Nah, baik, kembali kepada permasalahan kita. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala, wa alamatu kaunil ilmi nafian. Nah, kata beliau di sini, dan tanda ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, kata beliau, ma dzukirtu minan nazmi annahu yuzilu 'anil qalbi syai'aini wa huma asy-syubuhat wasyahwat. Kata beliau, tanda ilmu itu adalah bermanfaat yaitu apa yang telah aku sebutkan dalam syair. Bahwasanya ilmu itu bisa menghilangkan dua perkara yang ada di dalam hati. Menghilangkan dua perkara yang ada di dalam hati. Yaitu yang pertama asyubuhat. Syubuhat ya. Kerancuan-kerancuan pemikiran. Pemikiran-pemikiran yang salah. Salah paham ya. Salah mengerti, salah meyakini. Syubhat. Dan yang kedua, asyahwat. Syubhat dan syahwat. Ilmu yang bermanfaat tandanya itu, kalau bisa menghilangkan dua penyakit ini dari dalam hati. Kata beliau, fasyubhatu turidu syak. Maka syubhat itu yang mewariskan, maksudnya menghasilkan, mengakibatkan keraguan-raguan. Ya. Orang kalau kena syubhat, ya, jadi enggak kokoh ilmunya, ya. Jadi ragu-ragu. Enggak ada keyakinan, yakinnya itu goyah. Keyakinannya goyah. Wasyahawat turisu daron, ya. Turisu daronal qalbi wa qaswatahu. Sementara syahwat itu menyebabkan kotornya hati dan kerasnya hati. Ya. Wa tasabbut, ya, wa tasabbutul badani ani ta'at, dan melemahkan badan untuk melakukan ketaatan. Jadi malas berbuat taat. Malas beramal soleh. Nah, ini akibat dari apa? Syahwat. Akibat dari syahwat itu hatinya dari kotor, jadi keras, jadi malas beribadah, malas beramal soleh. Nah, kata beliau, ilmu bermanfaat itu, dikatakan ilmu itu bermanfaat kalau dua penyakit yang ada di dalam hati ini itu bisa dihilangkan. Yaitu ketika di dalam nazom tadi beliau mengatakan, ya, ilmun yuzilu syakka anka wadzaron. Yaitu ilmu yang menghilangkan syak keraguan-keraguan darimu dan kotoran. Nah, yaitu menghilangkan syubhat dan syahwat. Terus, kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, fa'alamatul ilmi nafi', maka tanda ilmu yang bermanfaat itu, an yuzila hadainil maradaini al-azimain. Ya. Dia itu bisa menghilangkan dua penyakit yang besar ini, ya. Dua penyakit yang agung ini. Wa yajlubu lil abdi fi muqabalatihima syai'aini. Dan justru malah bisa mendatangkan, selain menghilangkan dua penyakit tadi, ilmu yang bermanfaat justru juga bisa mendatangkan dua perkara yang kebalikannya. Ya, mendatangkan dua perkara kebalikan dari dua penyakit tadi, yaitu apa? Al-yaqin alladhi huwa ziddu syak, ziddu syukuk. Yang pertama, dia menghasilkan, mendatangkan keyakinan, ya. Wal imanu tam, keimanan yang sempurna. Al-musil lil abdi, al-muwassil lil abdi li kulli matlub, yang mengantarkan hamba untuk mencapai semua yang diharapkan, kata beliau. Al-musmiri lil a'malis salihah alladhi huwa ya ziddun lisyahawat. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat selain menghilangkan dua penyakit tadi, dia juga mendatangkan keyakinan dan iman yang sempurna. Yang kedua, dia itu menghasilkan amal soleh yang dia itu adalah lawan dari syahwat. Ya. Mendatangkan keyakinan yang itu lawan dari keraguan-keraguan. Yang keraguan itu adalah buah dari syubhat. Ilmu yang bermanfaat juga menghasilkan amal soleh. Ya. Menghasilkan amal saleh yang itu kebalikan dari syahwat. Dengan kata lain, ilmu yang bermanfaat itu, ya, selain menghilangkan syubhat dan syahwat, dia juga menambah keimanan dan meningkatkan amal saleh. Ya. Imannya semakin kokoh, keyakinannya semakin mantap, amal salehnya semakin banyak dan semakin berkualitas. Bukan hanya banyak tok, tapi juga berkualitas. Karena tadi ada ilmunya, ya. Bukan hanya sekedar akeh-akehan amal, bukan hanya sekedar semangat, ya. Semangat tok enggak ada gunanya. Ya. Makanya sangat disayangkan orang yang dia itu, ya, kalau dakwah itu cuman menyampaikan hadis-hadis yang merupakan keutamaan-keutamaan amal. Menyampaikan keutamaan-keutamaan amal. Amalan ini, fadilahnya ini. Melakukan ini, fadilahnya ini. Itu aja di mana-mana. Ya. Akhirnya apa? Orang semangat ibadah. Ya, semangat. Ibadah ini semangat, ibadah itu semangat. Tapi, gak ada kualitasnya. Kenapa? Tidak ngerti gimana cara beribadah yang dibimbingkan oleh Nabi SAW. Hanya sekedar ibadah tok. Ya. Hanya sekedar berbuat tanpa didasari ilmu. Nah. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, ya, fakullama zadal insanu minal ilmin nafi', maka setiap kali seseorang itu bertambah pada dirinya ilmu yang bermanfaat, hasolalahu kamalul yakin wa kamalul iradah. Kata beliau, ya, ini istilah yang lain, ya. Dengan kata lain, ya, setiap kali seseorang itu bertambah ilmunya, ilmu yang bermanfaat, maka akan apa? Dia akan mendapatkan keyakinan yang sempurna dan iradah, ya, keinginan yang sempurna juga, ya, keinginan yang sempurna juga. Naam. Keinginan inilah yang menjadikan seseorang itu memiliki apa namanya? Himmah aliyah, ya. Semangat yang membara. Orang yang keinginannya itu mantap, ya. Dia semangatnya membara, tidak tergoyahkan dengan berbagai rintangan. Ya, orang yang keinginannya itu kuat, cita-citanya itu tinggi, jauh ke depan, ya. Dia itu semangat beribadah. Semangat. Semangat beramal soleh. Yusari'una fil khairat. Semangat bersegera dalam melakukan kebaikan. Ya. Tidak ada istilah menunda-nunda. Nah, ini contohnya. Makanya kalau kita, ya, ada kesempatan beramal soleh misalnya. Ah, semoga baiklah. Masih banyak waktu. Nah, ini sedikit menandakan bahwasanya irodah kita itu masih lemah. Keinginan kita untuk beramal soleh itu masih lemah. Kayak gini biasanya ada sedikit saja penghalang, udah ambyar, rasida. Gagal. Ya. Gagal. Nah, atau keinginannya kurang, ketika keinginannya tidak kuat, dia melakukan sesuatu. Sudah dikerjakan ini padahal. Mendapatkan rintangan. Nah. Akhirnya apa? Lah enggak usah lah. Sunnah iki lah orang apa-apa. Akhirnya. Cuman sunnah misalkan. Enggak wajib, enggak apa-apa lah. Ya. Ini kenapa? Irodahnya enggak kuat. Ya. Himmahnya enggak tinggi. Ya. Sehingga apa? Kesabarannya pun lemah. Ya. Kesabarannya lemah. Setiap ada halangan dia enggak bisa bersabar. Dalam melakukan ketaatan ada rintangan sedikit, goyah, gagal, enggak jadi, berhenti. Enggak bisa continue istiqomah. Padahal amalan yang paling dicintai oleh Allah yang seperti apa? Hah? Nah, sedikit. Sedikit tapi istiqomah. Istiqomah meskipun sedikit. Nah, jangan sedikit tapi istiqomah, lain barangkali maknanya, ya. Ada sedikit. Ya sedikit sih enggak apa-apa. Maksudnya daripada enggak kan. Tapi jangan sedikit enggak apa-apa lah. Jangan kayak gitu ya. Istiqomah meskipun sedikit. Nah, kalau kayak gini itu bisa istiqomah. Kalau bisa banyak kayak gitu. Nah, tetapi itu tadi. Nabi SAW mengatakan, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling dawam, yang paling kontinu, terus-menerus. Wa inqalla meskipun sedikit, ya. Syukur banyak. Banyak terus-menerus, masya Allah. Tayyib. Naam. Nah, untuk bisa istiqomah di dalam melakukan amal soleh, kuncinya adalah ini, kesabaran. Jadi sehingga ketika dia menghadapi berbagai rintangan karena sabar menjalankan ketaatan, kita kan tahu sabar, ada sabar menghadapi musibah, ya kan? Sabar menjauhi larangan, ada sabar dalam menjalankan ketaatan. Nah, ini orang yang dia dalam menjalankan ketaatan tidak punya sabar, tidak akan bisa continue. sering putus di tengah jalan. Tayyib. Nah, berarti untuk bisa continue apa? Sabar. Nah, untuk bisa sabar, supaya orang bisa sabar, dia memiliki himmah aliyah. Ya. Ya. Iradah yang qawiyah. Keinginan yang kuat. Ya. Keinginan yang kuat. Ya. Semangat yang membara. Maka rintangan apapun, karena keinginannya itu kuat, ya, cita-citanya itu kokoh, tidak mudah tergoyahkan cita-citanya, rintangan apapun dia akan hadapi. Dia akan bisa lewati. Inilah makna sabar. Yang menjadikan seseorang itu continue di dalam amalnya. Jadi, makanya beliau mengatakan, dengan ilmu yang bermanfaat, seseorang itu bisa mendapatkan keyakinan yang sempurna dan keinginan yang sempurna. Keyakinan sempurna, iradah keinginan yang sempurna, inilah yang menjadikan seseorang itu bisa menjadi panutan, contoh suri tauladan dalam agama ini. Ya. Kenapa? Karena dia dengan keyakinan yang sempurna, ya, amalan apapun dia yakin balasannya di sisi Allah. Ya. Ya. Yakin. Ya. Dia tidak akan tergoyahkan. Ada kesempatan beramal, dia langsung beramal. Dia yakin balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia bisa continue. Kenapa? Punya irodah yang kuat. Ya. Punya kesabaran dengan sebab irodah yang kuat tadi. Dia bisa sabar. Sehingga halangan apapun dia bisa lalui. Akhirnya apa? Dia banyak melakukan amal. Ya. Amalannya berkualitas dan continue. Maka pantas dia menjadi panutan dalam agama ini. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dua perkara ini syarat seseorang itu mendapatkan al-imamah fiddin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bisabri wal yaqin tunalu imamatu fiddin. Al-imamatu fiddin. Bisabri wal yakin. Dengan kesabaran dan keyakinan, tunalu al-imamatu fiddin. Akan dicapai al-imamah. Kepemimpinan. Ya. Sebagai pemimpin maksudnya dia adalah di depan, dicontoh, diteladani di dalam agama ini. Nah, dan ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 24. Allah ta'ala mengatakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami jadikan di antara mereka a'immatan fiddin. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin, ya, apa? A'immatan yahduna bi amrina, ya. Pemimpin-pemimpin yang mereka itu yahduna bi amrina, yahdun. Mereka itu memberikan petunjuk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang Allah turunkan, ya. Dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan mereka bisa mendapatkan derajat a'immah ini? Siapa yang dijadikan a'immah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini? Lama sobaru, tatkala mereka itu bisa bersabar. Tatkala mereka bisa bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka terhadap ayat-ayat kami itu mereka yakin. Ya. Makanya Syekhul Islam tadi mengatakan, dengan sabar dan yakin berdasarkan ayat ini, Allah akan memberikan posisi imamah dalam agama ini. Dalam agama ini. Nah, maka pentingnya di sini apa? Belajar ilmu syar'i. Kita senantiasa berusaha belajar ilmu syar'i, ya. dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi ilmu yang bermanfaat. Maka antum semuanya yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis, ya, dalam majlis ilmu, ini adalah nikmat yang terbesar sebagaimana kata Al-Imam As-Sa'di di awal tadi. Ya, anugerah terbesar adalah ilmu yang bermanfaat. Sementara antum, terutama para santri di sini, ya, antum di tempat yang disitulah antum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Ini adalah anugerah yang terbesar. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Ya. Jangan antum buang-buang waktu dan tenaga antum selama di pondok, semangat belajar. Nah, kemudian juga ikhwah yang ada di sekitar sini, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anugerah diberi kesempatan untuk turut serta andil dalam tarbiyah, dalam menyebarkan ilmu, ya, dalam memberikan ilmu. Meskipun tidak semua dari antum itu orang-orang yang menyampaikan ilmu, ya, karena memang tidak harus semuanya menyampaikan ilmu. Kalau semuanya menyampaikan ilmu, ya, terus sing bangun siapa, ya kan, kayak gitu, ya. Dan sing masak siapa, dan seterusnya. Harus ada bagiannya sendiri-sendiri, ya. Saling ta'awun, saling menguatkan, saling mengokohkan, ya. Dan kita jaga nikmat ini dengan ta'awun sesama kita. Dan di antara kunci ta'awun, ya, itu adalah kebersamaan. Yang namanya kebersamaan itu jangan biasa, jangan membiasakan diri memunculkan atau memiliki sikap yang nyeleneh, yang berbeda dengan ikhwan yang lainnya. Di sana ada sebutkan oleh Al-Imam Abdul Barakat dalam kitab Adabul Isra terkait dengan masalah ini, yaitu beliau menyebutkan tentang kaidah muwafaqatul ikhwah, yaitu mencocoki ikhwah secara umum dalam perkara-perkara yang tidak menyelisih syariat. Selama perkara-perkara itu tidak menyelisih syariat, dimusyawarahkan, dipilih salah satunya, sudah. Jangan kemudian karena antum punya ide sendiri, menganggap ide antum itu terbaik, kemudian tetap nyeleneh. Enggak. Selama dimusyawarahkan, ditimbang maslahat madharatnya, semuanya bagus, misal, ya harus dipilih salah satu, kan? Kemudian dipilih dalam musyawarah. Ketika disepakati, maka itu yang dikerjakan. Jangan berusaha menyelisihi, ya, bedani, ya, berpendapat sendiri, tidak. Muwafaqatul ihwah, selama bukan dalam perkara yang menyelisih syariat. Baik, ini penting. Saling ta'awun dan semangat untuk mengembangkan ma'had ini. Semangat. Yang namanya mengembangkan itu bukan hanya dari sisi bangunan. Bangunan penting, langkah bangunannya, ya mau ditaruh di mana santrinya, kan kayak gitu. Ya. Bangunan, ya. Kemudian terkait dengan pengaturan keseharian, berusaha untuk dijaga, diperbaiki sedikit demi sedikit. Nah, orang yang di keutamaan, meskipun antum barangkali bukan yang langsung belajar. Barangkali sebagai penutup, saya ingatkan terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ya, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang dia mempersiapkan, ya, peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, faqad ghaza. Dia sungguh telah ikut berperang. Meskipun dia tidak ikut berangkat. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Nah, antum barangkali tidak ikut duduk belajar, tapi antum ikut serta mempersiapkan berbagai hal yang mendukung santri-santri belajar. Menyiapkan tempatnya, menyiapkan makannya, menyiapkan semua apa yang dibutuhkan oleh santri belajar. Maka antum mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh santri-santri tadi. Tanpa mengurangi pahala santri-santri ini. Ya, santri-santri jangan khawatir lah. Berarti pahalanya nyong dijukuti kae. Nah, pahalanya antum tetap dapat ya. Jangan khawatir pahala antum diambil sama yang lain. Nah, yang lain diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak turut duduk belajar, tapi karena mempersiapkan anak-anak belajar dengan baik, maka dia mendapatkan pahala seperti belajar. Sama seperti tadi, orang yang mempersiapkan perang, dia mendapatkan pahala orang-orang yang berperang. Nah, maka semangat untuk terus ta'awun ya, dalam tarbiyah, dalam dakwah, dan santri pun terus semangat belajar, jangan menyia-nyiakan waktu. Nah, ini barangkali wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.